Telah kita lalui keterangan-keterangannya pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian kata asy-syarih hafizahullahu ta'ala, li'anna katsiran minan nas la yahtammuna bimuqtadha hadhil kalimah. Karena kebanyakan dari manusia itu tidak mementingkan konsekuensi atau kandungan kalimat ini. Ini kebanyakan manusia tidak terlalu peduli kepada komitmen la ilaha illallah. Tidak terlalu menganggapnya satu perkara yang besar terhadap kalimat la ilaha illallah. Ma'a annahum yukthiruna minan nutqi biha wa dzikrillahi biha. Padahal mereka itu sering mengucapkannya, sering berzikir kepada Allah dengannya. Kesufiyah, seperti orang-orang sufi yang mereka sering mengucapkan la ilaha illallah, sering menyebut, mengingat Allah dengan kalimat ini pula, la ilaha illallah. Falahum awradun sabahiyah wa masaiyah fiha la ilaha illallah alaful marrat. Mereka memiliki wirid-wirid pagi, petang, yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Ribuan kali mereka ucapkan, mereka sebutkan, ribuan itu. Atau mungkin mereka punya fadilah khusus terhadap kalimat la ilaha illallah. Maksudnya punya fadilah khusus, mungkin kalau dibaca nih, kalau dibaca kalimat la ilaha illallah 1000 kali, 10 ribu kali, 1000, 10 ribu, atau 100 ribu, itu sebagai pembuka rizki misalnya. Sebagai ini misalnya. Sehingga mereka giat melafazkan kalimat la ilaha illallah sampai ribuan kali. Walakinnahum yad'una ghairallah. Akan tetapi mereka berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Fahiya la tufiduhum syai'a. Maka ia tidak memberikan faidah sedikit pun. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kalau hanya sebatas membacanya saja, tanpa beramal dengan rukun-rukunnya, tanpa beramal dengan syarat-syaratnya. Tidak ada gunanya itu. Padahal kalimat besar, ma'asyiral muslimin. Di sini Syekh menyebutkan, li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha, fahum yaqulunaha, wa yuqri'unaha fi awradihim, wa yukarrirunaha. Karena mereka tidak beramal dengan keharusan la ilaha illallah. Mereka mengucapkannya, membacakannya pada wirid-wiridnya, serta mengulang-ulanginya. Walakin yad'unal mauta wa yastaghithuna bil maqburin wa yuti'una masyayikh at-turuqil ladzina yusyarri'una lahum ibadat lam yashra'ha Allahu wa la rasuluh. Mereka mengucapkannya, membacakannya, tetapi mereka beribadahnya kepada orang yang telah mati. Berdoanya kepada orang yang telah mati, memintanya kepada orang yang telah mati. Beristighatsah kepada orang yang telah dikubur. Justru mereka ketika minta kepada orang yang dikubur lebih semangat daripada minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada dasarnya ya kebanyakan manusia itu kurang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan itu memang keimanan dia. Sejauh mana, setinggi mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah berapa tahun? Puluhan tahun. Untuk apa sih puluhan tahun itu? Dakwah apa sih? Ini dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah la ilaha illallah. Mengutus manusia atau sahabat-sahabatnya ke negara-negara, ke wilayah-wilayah pun karena ini. Padahal puluhan tahun loh. Bukan hanya selesai satu pertemuan, dua pertemuan terus apalah begitu. Enggak. Tahunan itu. Puluhan tahun ma'asyiral muslimin. Untuk selalu supaya diingat dan diingat, diingat. Di sini Syekh menerangkan orang-orang sufia. Padahal mereka ya mengucapkannya ribuan kali. Puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Tapi gak ada guna. Karena gak beramal. Mereka lebih mementingkan untuk mentaati para masyayikh. Toriqoh, toriqoh. Torekot, torekot. Yang telah mereka membuat syariat-syariat. Membuat ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Fala yatalaqawna tashri' anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak akan ya menerima syariat, aturan dari Nabi, dari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Toh seandainya ada sabda misalnya, mereka pelintir-pelintir itu. Sesuai dengan kemauannya. Sesuai dengan keinginannya. Nabi mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar, dipelintir. Oh itu begini, begini, begini, begini. Urhul liha waqsus syawarib. Biarkan lihyah. Biarkan jenggot tumbuh. Dan pangkaslah kumis. Dipelintir, dipelintir, dipelintir. Itu kan hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian kaum muslimin. Nah, wa innama yatalaqawnahu an masyayikhim. Akan tetapi mereka ini, orang-orang sufia ini, lebih menerima kalau dari masyayikh-masyayikhnya. Mursyid lah istilahnya. Lebih nerima itu, enggak berani melawan ucapannya, udah berani. Kewalat. Kewalat nanti itu. Orang manut, orang ditaling mengko melebung surga. Kewalat. Murid durhaka. Tapi kepada perintah Allah, kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berani. Malah kadang-kadang dibuat lelucon. Kadang-kadang ditentang, ini lebih parah lagi. Kamu itu berislam ya jangan kolot-kolot gitu. Hidup di dunia itu cuma sekali. Jadi jangan jadi orang itu jangan kolot. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini haram. Ini syirik, ini bid'ah. Jadi orang kok kolot sekali begitu? Dasar kamu. Nah, akhirnya berkembang itu yang seperti itu. Padahal tuh nggak ada mengatakan dikit-dikit bid'ah, enggak. Kita hanya menyampaikan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ini hal-hal yang ringan lah mungkin. Dia nggak peringan oleh sebagian kaum muslimin. Namun pengamalannya lah itu dia. Tapi coba ketika para tokoh-tokoh mursyid, tarekah itu memberikan perintah, memberikan mandat. Oh, enggak boleh itu. Tidak boleh dia apa? Melanggarnya. Bisa kebalat, orang ditaling menggonang akhirat. Pemaning nanti kalau mati kamu, orang-orang kayak gitu, enggak bisa bacakan birit. Kita doakan itu lebih takut lagi. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Fahaulai yukfiruna nutqa bila ilaha illallah sabahan wa masaan. Wala yughni anhum nutquhum biha syai'a. Wala yufiduhum syai'a. Mereka ini banyak mengucapkan la ilaha illallah. Pagi dan petang. Pagi dan sore. Namun tidak membuat mereka cukup dari mengucapkan la ilaha illallah itu. Tidak pula memberikan faedah kepada mereka. Ini orang-orang sufi ya. Hanya sebatas ucapan. Kalau ditanya apa maknanya? Enggak tahu itu. Mereka akan berdalih. Allah kan maha tahu lah. Itu dia. Allah kan maha tahu. Enggak usah sok-sokan kamu itu. Tanya-tanya segala. Enggak usah sok-sokan. Allah maha tahu lah. Ngeyel. Enggak usah intervensi. Allah maha tahu mana yang jujur sudah. Enggak usah bertanya-tanya apa maknanya la ilaha illallah. Kayak orang yang paling tahu aja. Didonkan mentalnya dulu itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa minas sufiyah man la yantiqu biha kamilah. Wa haula'i bi za'mihim annahum saru qawasul khawas. Di antara orang-orang sufi ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna. Ada tidak sempurna dia mengucapkan la ilaha illallahnya. Ketika sudah seperti ini keadaannya, kalau ngomong la ilaha illallah itu tidak sempurna, menurut mereka, berarti dia telah menjadi orang khususnya yang khusus. Khususnya khusus. Khusus, lebih khusus lagi. Ahlinya ahli. Aduh. Ini udah ahli di bidangnya, ini lebih ahli lagi. Menurut mereka. Kalau sudah sampai pada taraf mengucapkan la ilaha illallah tidak dengan sempurna, maka ini khawasul khawas. La yaquluna la ilaha illallah, bal yaqulun Allah Allah. Mereka tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka hanya mengucapkan Allah Allah. Hadza dzikruhum. Yuraddiduna Allah Allah Allah ma'a annahu labud anna an ta'tiya bi jumlatin mufidah. Ini zikirnya mereka yang mereka terus mengulang-ulanginya Allah Allah Allah, padahal dia harus mendatangkan jumlah yang mufidah. Amma Allah Allah fahuwa ismun mujarrad fahuwa la yufidu syai'a. Adapun hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah, itu hanya nama, sebatas nama. Kalau kamu hanya mengucapkan begitu saja tanpa kamu beramal dengannya, ya enggak ada manfaatnya. Naam. Luar biasa ya. Kadang-kadang memang ahlul bid'ah yang ini kan berarti mendatangkan sesuatu yang baru kan? Laung ini la ilaha illallah, Rasulullah mengajarinya la ilaha illallah, kamu malah Allah, Allah saja. Kan berarti sesuatu yang baru. Kenapa kamu potong itu? Kan begitu. Kenapa kamu cuma Allah, Allah, wong Rasulullah juga. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Seperti itu, la ilaha illallah bukan Allah, Allah, Allah, bukan. Mendatangkan sesuatu yang baru berarti kamu kan. Kelihatannya di hadapan manusia. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Bagus enggak? Bagus itu. Apalagi di hadapan orang-orang yang gampang dibodohi. Kadang-kadang orang bok gampang dibodohi. Kalau yang di kalau penipu itu yang ditipu itu percayanya luar biasa. Didengar, dilihat, kemudian diamalkan, biasanya sih. Tapi kalau yang diberitahu yang benar, biasanya malah nentang itu. Siapa kamu? Biasanya kayak gitu. Kalau dikasih tahu yang tidak benar, biasanya malah percaya. Coba itu turun. Allah, Allah, Allah, Allah. Langsung itu orang yang mudah, yang mungkin gak tahu lah ya. Ya Masya Allah itu Allah, Allah. Terus itu Allah. Allah. Turun dari mobil, Allah, Allah. Dari sepeda, Allah, Allah, Allah. Terus pokoknya, Allah. Sambil megang tongkat, misalnya mungkin karena udah pakai tongkat, Allah, Allah. Tertipu orang. Ya kan? Tertipu orang. Kadang-kadang seperti itu. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Naam. Barakallahu fiikum. Dan memang kadang-kadang wajahnya orang-orang yang suka mendatangkan hal-hal yang baru itu kelihatannya khusyuk, kelihatannya tawadhu, biasanya seperti itu. Coba antum lihat gambarnya Usama bin Laden itu. Lihat itu. Browsing, klik Usama bin Laden. Itu wajahnya itu tawadhu itu. Tawadhu. Pakai sorban. Pakai imamah. Itu sama itu. Padahal teroris itu loh. Teroris itu. Dia. Berani melakukan tapi kemudian terus lari dia. Tapi kelihatan wajahnya. Masya Allah. Tawadhu. Orangnya terus menunduk, kelihatannya orang yang saleh. Coba lihat aja itu, wajah-wajahnya orang-orang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang konon katanya itu khawasul khawas. Wabaduhum la yaqulu lafzul jalalah, bal yaqulu huwa, huwa, huwa. Dhamirun ghaib. Dan sebagian dari mereka ada juga yang tidak mengucapkan lafzul jalalah lagi. Mereka hanya mengucapkan huwa, huwa, huwa. Begitu. Dhamir ghaib. Ini berarti konon katanya tingkatannya lebih dulu. Mana ini? Lebih tinggi lagi ini. Kalau tadi la ilallah, terus yang ribuan kali, kemudian menjadi Allah, kemudian menjadi apa? Hua. Hua, hua, hua, hua. Hada la yufidu syai'an. Ini tidak memberikan faedah sama sekali. Li'annahu tala'ubun bihadihil kalimah. Karena ini bermain-main dengan kalimat la ilaha illallah ini. Ini kan namanya bermain-main kan? La ilaha illallah disingkat Allah, disingkat lagi huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Maksudnya ini karena sudah makrifat mungkin kan? Jadi cukup huwa guys, dialah Allah yang dimaksud. Jadi enggak perlu panjang-panjang guys. Huwa guys makrifat Allah berarti. Huwa, huwa, huwa. Ini namanya tala'ub. Ini namanya bermain-main dengan kalimat at-tauhid. Fayajibu tanabbuh lihadihil umur. Maka harus ya memperhatikan waspada terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Lianna syaitana lama alima anna hadihil kalimata hiya kalimatul islam. Wa kana indan nasi raghbatan fi nutqi biha wa dhikri biha. Sarafahum anha bihadihil hiyal. Karena syaitan, tatkala mereka tahu, tatkala dia tahu bahwasanya kalimat ini merupakan kalimatul Islam. Yang mana manusia, di sisi manusia, semangat untuk mengucapkan kalimat ini, untuk berzikir dengan kalimat ini. Syaitan tampil untuk memalingkan mereka dengan cara tipu daya seperti ini. Oh, kamu ini sudah khawasul khawas, Allah Allah saja. Kamu ini sudah akhasul akhas, huwa huwa saja. Ini talaub ini, syaitan pintar banget memang itu. Makarnya syaitan itu pintar banget, luar biasa. Tidak mampu ia menggoda Banu Adam dari arah depan, lari ke belakang. Luar biasa kan? Tidak mampu dari belakang, lari ke kanan. Tidak mampu dari kanan, lari ke kiri. Nah, disitulah akan ketahuan siapa manusia-manusia yang berjuang dan siapa pula manusia-manusia yang akan tumbang. Dari depan syaitan, ya iblis bersama bala tentaranya sudah membuat Naam ragu kepada perkara-perkara akhirah, perkara-perkara surga, perkara-perkara neraka. Dibuat ragu apa benar ya surga neraka itu ada. Kadang-kadang saya juga mikir ini, sebenarnya ini surga neraka itu ada apa enggak ini? Ngapain kita kayak gini? Naam. Ngapain kita belajar, kita ta'lim. Sebentar-sebentar lagi sholat, lagi berjamaah. Sebentar-sebentar lagi apalah ta'awun, sebentar-sebentar lagi apalah. Ini benar enggak ini? Semuanya itu janji pahala. Dapat surga katanya. Ada enggak itu? Nah, kalau diterus-terusin lah ya kelihatannya tidak benar ini kelihatannya. Nah, sudah itu masuk syaitan. Akhirnya dia meninggalkan dari al-a'mal as-salihah. Sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Ya, yang mungkin kemanfaatannya hanya urusan duniawi saja. Ketika berhasil misalnya manusia itu, saya yakin, sehingga dia semangat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalah syaitan. Dia kemudian lari ke belakang. Diperlihatkan kepadanya dunia. Hei, Banu Adam. Lihatlah kamu ke belakang ini. Sedang berjalan ini menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dicolek itu. Ketika dia menoleh ke belakang, sudah digambarkan tentang hijaunya dunia. Jangan lupakan kudamu. Mungkin dia miara kuda. Jangan lupakan kebunmu. Jangan lupakan kendaraan mewahmu. Jangan lupakan rumahmu dan seterusnya dunia. Akhirnya dia, ya kalau bagi kalau mampu misalnya seorang mampu dalam hal itu ya insya Allah bisa. Dari situ artinya setan itu semangat sekali. Dan ini sama dengan ini talaub ini dibuat permainan. La ilaha illallah dibuat apa? Allah Allah dibuat lagi apa? Buah itu kan kelihatan permainannya kan, kelihatan main-mainnya ini, nggak serius. Wa'ata lahum bihadhihi alwasawis wa qala lahum qulu Allah Allah aw qulu huwa huwa. Naam. Syaitan mendatangkan kepada manusia-manusia itu dengan was-wasah, keragu-raguan. Ayo ucapkan saja Allah Allah, enggak apa-apa. Oh, kamu enggak apa-apa, huwa huwa saja. Wa ba'dhuhum la yatalaffadhu la billah wa la bihuwa wa innama yaquluha biqalbihi faqat. Bahkan sebagian mereka itu tidak lagi mau mengucapkan, tidak dengan Allah, tidak dengan huwa, akan tetapi dengan hatinya saja. Nah, hu hu hu. Jadi cukup dengan hatinya itu selalu kayak gitu kalau ceramah. Ini selalu ke atas. Yang penting ini, waduh, boleh Dabrul pintar banget mantan. Tahu Dabrul ya? Hanya bahasa aku boleh Dabrul pintar banget. Orang-orang bid'ah itu, orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan, yang sudah dipermainkan oleh syaitan, boleh Dabrul pintar banget. Boleh ceramah dawane orang berbekala, tapi ngerekon ngamal, nah, gak ada pengamalannya itu. Subhanallah, nas'alullah assalamata wal afiyah. Yang penting ini, gak usah bahas masalah jenggot, gak usah bahas masalah hijab, gak usah bahas masalah ya mata kaki, kain, gak usah, ada urusan itu. Itu nomor sekian, yang penting, sambil disyarat-syaratkan. Dan apa gue? Kan bedah apa kabar gue di bedah? Main genah. Tala'ub. Bermain-main itu. Syaitan memalingkan itu kepada hal-hal yang seperti itu. Hati-hati. Ya, apalagi nanti kalau betul ada bisikan-bisikan. Katanya dibebaskan dari syariat. Karena kamu telah mengucapkan dan kamu telah termasuk dari khawasul khawas, jadi kamu tidak lagi ya melakukan syariat, sholat, puasa, zakat, nggak kena lagi. Pokoknya kamu bebaslah, nggak ada syariat. Nah kalau nggak ada syariat ya orang tidak waras, itu namanya nggak ada syariat, ya kan? Nggak ada aturan, orang nggak waras kan nggak ada aturannya itu. Aturannya nggak ada tuh, surufial kolam. Nah, orang hidup enggak ada aturan rufial qalam. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Jadi kalau mau apa sih diatur-atur? Apa ora uli kudu tangi jam semene, kudu ki nang kene. Ora gelem diatur yang ngana. Ngana kaya. Kamu ini masih termasuk yang mana ini? Yang rufial qalam yang mana ini? Semua itu ada aturannya. Semua itu ada aturan, itu ibaratnya syariat lah. Kalau dalam agama manusia ya ada halal, ada haram, kan begitu. Ada makmur, ada manhi, kan begitu. Ini diperintah, ini dilarang, itu kan aturan itu. Judi gak boleh kamu, ya. Minum khamar, ya. Gak boleh. Zina juga gak boleh, gak boleh. Memang kenapa kalau gak boleh? Duit-duit saya, oh, iya. Tapi kalau diazab, semuanya kena itu. Meskipun itu duit-duitmu, artinya ada semua aturan-aturan itu. Barakallahu fikum. Ini kita kembali. Bahwa itu termasuk daripada tala'ub yang dibuat-buat oleh asyaitan. Wa minan nas man yughfiluhu asyaitan an qawli la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadiran wa la yadhkurullaha biha illa qalila wa la yukarriruha ma'a annaha thaqilatun fil mizan. Di antara manusia juga ada yang betul-betul dibuat lalai oleh syaitan dari mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidaklah mengucapkan la ilaha illallah kecuali jarang. Tidak mengucapkan Allah kecuali sedikit. Tidak lagi mengulang-ulanginya. Padahal la ilaha illallah itu thaqilatun fil mizan. Berat dalam timbangan. Kalau betul-betul diamalkan secara konsekuensinya. Berat dalam timbangan. Kama ja'a fi kitabit tauhid. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tauhid. Annaha law wudhi'at fi kifah wa wudhi'ati samawati wa man fiha ghairullah wal ardi wa man fiha fi kifah lamalat bihinna la ilaha illallah. Seandainya diletakkan kalimat la ilaha illallah ini di satu neraca timbangan, kemudian langit-langit serta apa yang ada di dalamnya, serta bumi dan apa yang ada di dalam isinya, dalam satu neraca pula, itu lebih berat la ilaha illallah. Besar ini, kunci ini untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat-syaratnya itu gerigi-geriginya. Gigi-giginya itu syarat-syaratnya. Kunci kan orang polos, kadang-kadang ada gigi-giginya kan. Nah, barakallahu fikum. Kalau kunci yang seperti itu, lebih berat la ilaha illallah. Juga disebutkan, ya, bitaqah, hadith al-bitaqah. Orang yang melihat catatan amalnya itu isinya kemaksiatan dan dosa-dosa semua. Sejauh mata memandang itu catatannya diperlihatkan, itu semuanya dosa kabeh. Tapi dia hanya punya satu keimanan, tidak berbuat syirik. Modalnya dia hanya la ilaha illallah saja. Dan itu lebih berat daripada dosa yang sejauh mata memandang. Luar biasa ma'asyiral muslimin, akan besarnya dan agungnya kalimat la ilaha illallah. Fahiyya tathqilu biman fis samawati wa man fiha ghairallah wal ardi wa man fiha. Fahiyya kalimatun azimah walakin qalla man yatanabbah laha wa yastahdhiruha. Kalimat yang agung, kalimat yang besar, namun sedikit orang yang memperhatikannya. Sedikit orang yang bisa menghadirkannya. Wa yu'awwidu lisanah 'ala nutqi biha wa tikrariha illa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak membiasakannya untuk mengucapkannya, untuk mengulang-ulanginya, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, dari yang seperti ini, keterangan yang seperti ini, coba bayangkan, apa saja yang ada di langit dan di bumi kalau ditimbang, masih berat kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sudah memandang la ilaha illallah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pasti ini. Tidak akan pernah takut pada sesuatu yang akan datang. Dan dia tidak akan pernah larut bersedih dalam perkara yang telah berlalu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena semua sandarannya Allah subhanahu wa ta'ala yang atur. Mau diapakan terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya kalimatu taqwa, wahiyya al-urwatul wuthqa, wahiyya lati ja'alaha Ibrahimu alaihi salam baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimatu taqwa, tali yang kokoh, yang kuat, yang mana Nabiullah Ibrahim telah menjadikannya baqiyah, kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali pada kalimat tauhid tersebut, kalimat la ilaha illallah tersebut. Insyaallah ta'ala ini akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang, asal atau poin yang kedua. Taib naktafi lahuna wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhulu hafidhukumullah.